rasa kami. Tambahkan hati saudara kami. Dilanda musibah, gempa bumi gelombang tsunami, jerit tangis memilukan, mayat-mayat berserakan. Kasihan aduh kasihan, harta benda hilang musnah, semua sungguh mengerikan, tinggal puing kehancuran. Bangkitlah negeriku tercinta. syukur kan ditambahkan nikmatan. Bila hidupmu bersyukur kan ditambahkan nikmatan. Kalau kau bertambah kufur, siksa Allah didapatkan. Terasa amat. Sayang seribu sayang, mengaku Islam tidak sembahyang, hidup Wahai sayang seribu sayang, syariat Islam orang tinggalkan. Antara bangsa ramai berperang, turutkan nafsu bisikan syaitan. Antara bangsa ramai berperang, turutkan nafsu bisikan dengar cerita istrimu. Siang malam ku menunggu bersama anak-anakmu. Tubuhku mencari kemana ke dalam kamu. Walau suamiku tak pernahkah kau dengar cerita istrimu. Siang malam ku menunggu bersama anak-anakmu. Jangankan aku, aku kabar darimu. Kau berdosa, abaikan amanah Tuhanmu. Tak tahan ku melihat derita anakku. Kembalilah wahai suami. Terima kasih. Thank you. dara-dara santri. Pagi sekolah sore mengaji. Mereka bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar mewangi. Parasnya indah dan anggun, nampak sopan dan berbudi. Mari bersyukur kepada Ilahi, Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Cantik cantik darah kota batik, sungguh manis menawan hati. Cantik cantik darah kota batik, sungguh manis menawan hati. Pagi dan sore berduyun duyun, pergi ke masjid pakai kerudung. Quran dan hadis selalu dikaji, itulah sebagai pedoman kami untuk bekal hidup. Pagi sekolah sore mengaji. Mereka bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar mewangi. Parasnya indah dan anggun, nampak sopan dan berbudi. Mari bersyukur kepada pagi dan sore berduyun-duyun, pergi Siapa bilang merosot akhlak mereka? Siapa bilang pergaulan muda-mudi penuh noda? Siapa bilang bermalas-malasan jauh?